hanya dirimu. Masihkah ingin mencari cinta? Mungkinkah kau masih merasa dirimu tak ada yang miliki? Walau engkau selalu bilang sayang, selalu bilang cinta pada diriku, sungguh aku tak ingin dirimu bila pergi dan berpaling dariku. Sayangku, jangan pernah kau tinggalkan aku, terkadang kau ingin mendua. Aku rasakan dinginnya malam, yang ku ingat tenang wajahmu, selembut bagai di hatiku. Kan ku petik bintang-bintang di angkasa biruku, persembahkan padamu. Sungguh aku tak ingin dirimu bila pergi dan berpaling dariku. Can you feel my heart? You're the one that I need. Take my hand, try to walk by my side. Now can you feel my heart? You're the one that I need.